بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخواني في الدين أعزكم الله، عمل kebajikan، عمل صالح yang Allah syariatkan untuk kita dalam Al-Qur'anul Karim. Disyariatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah-sunnah beliau beragam bentuknya. Ada asnaf wa anwa', amalnya beragam, kebajikannya beragam. Tidak satu amal, tidak satu bentuk atau satu jenis. Di sana ada amal-amal saleh, ibadah-ibadah jasadiyah, badaniyah. Ibadah yang dikerjakan oleh fisik, oleh badan mayoritasnya. Barakallahu fikum. Ada amal kebajikan, amal saleh, ibadat, ibadat lafziyah, qauliyah. Ibadah lafaz yang kita lafalkan, yang kita ucapkan, yang kita baca. Juga ada ibadat maliyah. Ibadah, ibadah amal kebajikan yang berkaitan dengan harta benda kita. Ada pula barakallahu fikum yang meliputi semuanya. Secara badaniyah ada, secara qauliyah lafziyah ada, secara maliyah juga ada. Semakin banyak yang terkumpul, maka semakin afdal nilai ibadahnya, nilai amal salehnya. Di satu sisi, ini merupakan rahmat Allah Jalla wa'ala kepada hamba-hambanya yang muslimin, yang mu'minin. Dikasih pilihan-pilihan amal saleh supaya mereka tidak jemu, tidak bosan dalam mengerjakan amal kebajikan, tidak monoton. Di sisi yang lain, barakallahu fikum, sebagai seorang muslim yang punya komitmen meningkatkan ketakwaannya, kesolehannya, keimanannya, dia bisa berlomba-lomba bersama dengan yang lainnya mengerjakan sekian banyak segenap amal-amal kebajikan, amal-amal saleh, amal-amal badaniyah, amal-amal lafziyah, qauliyah, amal-amal maliyah, atau semuanya. Prinsip fastabiqul khairat, hendaklah kamu semuanya berlomba-lomba dalam perkara kebaikan, terwujud ketika kebaikannya, kebajikannya, amalnya beragam, bervariasi. Barakallahu fikum. Iman ibn azakumullah, kita sebagai seorang muslim, sekali lagi, muslim yang mendambakan iman yang kuat, kesolehan dan ketakwaan yang sangat tinggi, tentu tidak hanya semangat dalam satu jenis ibadah tanpa yang lain. Itu tidak mungkin, tidak boleh meniadakan konsekuensi iman dan takwa. Tidak bisa kita hanya fokus pada amal-amal badaniyah jasadiyah, atau fokus pada amal-amal lafziyah, qauliyah, zikir, doa, baca Quran, menyampaikan ilmu, berdakwah, tarbiyah, amar ma'ruf nahi mungkar dengan lafaz, dengan fisik, mengkhidmat, membantu orang lain, mengangkat barangnya, membantu meringankan beban dia, atau hal yang lain yang terkait dengan jasadiyah, lafziyah, qauliyah. Namun kita harus berjuang sekuat tenaga bisa mengamalkan semuanya. Semangat dalam mengerjakan semuanya. Jasadiyah, lafziyah, qauliyah, juga maliyah. Di antara amal kebajikan yang sangat-sangat dianjurkan dalam Islam, yang ini menunjukkan sidqul iman, jujurnya keimanan, menggambarkan orang yang betul-betul orang yang baik, saleh, ialah al-ibadat al-muta'alliqatu bil-mal, ibadah-ibadah yang berkaitan dengan harta benda. Dikatakan ini merupakan ibadah yang menunjukkan silkul iman, dikarenakan manusia ini secara tabiatnya, pembawaannya, dikasih tabiat mencintai harta benda. وَيُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. Mereka, umat manusia, mencintai harta dengan cinta yang sangat besar. Memang kodratnya dia mencintai syahwatu dunia. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ. Dihias-hiasi bagi umat manusia kecintaan kepada syahwat. Anak-anak, harta benda, emas-emas yang berlipat, yang banyak, perak, kuda-kuda yang gagah, hewan ternak, tanaman, cocok tanam, ladang, pertanian, mata dunia. Suka dengan harta. Maka ketika dia mampu beribadah kepada Allah yang terkait dengan malnya, harta bendanya, dia keluarkan harta itu lillahi tabaraka wa ta'ala untuk kepentingan-kepentingan fisabilillah atau kepentingan yang syar'i dalam pandangan agama, tanda dia orang yang betul-betul shadiqun fi imani, lepas dari kebakhilan, lepas dari sikap kikir, lepas dari sikap syarah rakus dunia, lepas dari sikap hubbud dunia, cinta dunia, yang dikecam dalam Islam. Dia bisa mengeluarkan harta benda, mengorbankan harta bendanya untuk kepentingan fisabilillah atau hal yang Allah syariatkan, ibadah maliyah. Dalam Islam ada anjuran sangat untuk sadaqatun bil amwal, sadaqah dengan harta benda, meliputi az-zakawat al-wajibah, zakat-zakat mal yang wajib. Dibahas dalam fikih zakat mal. Ada zakat fitrah yang wajib, dibahas pada zakat fitrah. Juga di sana ada nafaqat al-lazimah, nafkah-nafkah yang lazimah yang harus dia keluarkan, wajibah. Menafkahi diri sendiri supaya jangan mengemis, meminta-minta kepada orang lain, mandiri. Menafkahi istri, menafkahi anak-anak, menafkahi budak-budak hamba sahaya di zaman dahulu, menafkahi pembantunya, karyawannya, menafkahi kerabat-kerabatnya, al-aqrab al-aqrab, yang paling dekat dan yang dekat setelah itu, menafkahi para ashab yang merupakan tanggung jawab dia, atau orang-orang lain yang memang dia tanggung kehidupannya. Nafaqatun lazimah, wajib. Barakallahu fikum. Juga di sana ada sadaqatul mustahabbah, infak-infak, sedekah-sedekah yang sangat dianjurkan dalam Islam, sunnatun muakkadah. Kalau yang pertama dibahas dalam fiqhun nafaqat, fiqh nafkah. Itu bahas dalam pembahasan kitabun nikah, nafaqatul zaujat, barakallahu fikum. Yang terakhir ada infak-infak yang sunnah, sedekah-sedekah yang mustahabbah untuk fakir miskin, anak yatim, kaum duafa, para muhtajin yang memerlukan bantuan. Dibahas dalam fikih sedekah. Terutama sedekatun sedekatun fi sabilillah, sedekah-sedekah yang fungsinya fi sabilillah, termasuk amal ibadah yang paling utama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita bahas kali ini adalah nafaqat, nafkah-nafkah, infak-infak yang sadaqah, sadaqah yang mustahabbah, yang sunnah muakkadah. Ini sangat dianjurkan dalam Islam, barakallahu fikum, dalam Al-Quran, ahadith, fi'lus salaf, banyak diterangkan tentang tentang anjuran-anjurannya, barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Disebutkan dalam beberapa ayat adanya anjuran untuk berinfak dan dikasih tahu pahalanya, pertanda dia amal yang sangat dianjurkan. Allah Jalla wa'ala mengatakan dalam firman-Nya, wa ma tunfiqu min khairin fa inna Allah bihi alim. Apapun kebaikan-kebaikan yang kamu infakkan, maka Allah Maha tahu itu semua. Yakni Allah akan membalas timpal, memberikan ganjarannya, balasannya yang besar, dengan tanpa menyebut jumlah nominal besaran ganjaran. Itu disebut dengan litafhim. Itu kaidah lughawiyahnya dan tafsirnya. Litafhim, membesarkan pahalanya. Allah Maha tahu apa yang kamu infakkan. Allah akan ganjar, Allah akan balas dengan yang sangat besar tanpa menyebut besarannya nominalnya. Di sebagian dalam ayat yang lain Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa man saqtum min syai'in fa yukhlifu." Apapun yang kamu infakkan, maka Allah akan menggantinya. Akan menggantinya. Barakallahu fikum. Dalam banyak riwayat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan sangat untuk berinfak fisabilillah. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah." Jagalah diri kamu dari api neraka meskipun dengan infak setengah butir kurma. Ittaqun nar ay ij'alu bainakum wa bainan nari wiqayatan. Kamu ambil penjagaan antara kamu dengan api neraka. Kita bahasakan, jagalah, selamatkan diri kamu dari api neraka meskipun dengan syikku tamrah, separuh biji kurma yang kamu infakkan. Besar pahalanya. Infak sedikit, separuh biji kurma, enggak ada nilainya, enggak ada harganya. Kamu infakkan nilai itu barakallahu ta'ala, menyelamatkan anda dari api neraka. Apalagi yang lebih daripada itu. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam riwayat yang lain beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya dalam Bukhari Muslim, beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilan fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa." Belum mengatakan tidaklah ada suatu hari hamba-hamba Allah berpagi hari, di hari itu, melainkan ada dua malaikat yang turun. Tiap hari, tiap pagi, ada dua malaikat yang turun. Yang satu berdoa, "Allahumma a'ti munfiqan khalafa." Ya Allah, berikan ganti bagi yang berinfak. Yang lain berdoa, "Allahumma a'ti mumsikan talafa." Ya Allah, binasakan, beri kebinasaan atas orang yang mumsik, yang bakhil, yang apa infak. Yang bakhil, binasa harta bendanya. Yang berinfak, bertambah harta bendanya. Barokah, atau bertambah banyak harta bendanya. Barakallahu fikum. Ini juga anjuran kepada kita, azakumullah. Ikhwan fillah jazakumullah, dalam pandangan Islam sedekah dengan harta itu tidak akan menghabiskan harta, justru harta kamu tersimpan dengan baik di sisi Allah Jalla wa'ala. Ima kamu dapat ganti di dunia ini atau kamu dapat ganti di yaumul qiyamah nanti. Dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridha mengatakan, beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasat sadaqatun min mal." Tidaklah sedekah itu mengurangi harta benda. Tidak. Ini pandangan syariat, bukan pandangan kalkulasi matematikanya kita manusia. Kita punya uang, dipakai infak, berkurang. Infak lagi, berkurang. Kan begitu. Infak lagi, berkurang. Punya uang, 100 juta, infak 20, tinggal berapa? 80, infak 30 juta, tinggal berapa? 50, infak 40 juta, tinggal 10, diinfakkan semuanya, habis. Itu kacamatanya kita manusia. Dalam pandangan syarak enggak demikian. Mana kasat sadaqatun min mal. Sadaqah itu tidak mengurangi harta benda. Artinya apa? Harta yang kamu infakkan itu justru harta kamu sesungguhnya. Tersimpan di Allah Jalla wa'ala. Tidak bakal habis. Disebutkan dalam santri ini. Sebagai contoh kasus. Belum mengatakan hadis yang sahih. Dari Aisyah semoga Allah meridainya menceritakan. Annahum dhabahu syata. Mereka para sahabat menyembelih seekor kambing. Beliau bersama beliau bertanya sallallahu alaihi wasallam, "Ma baqiya minha?" Apa yang tersisa dari kambing tadi? Qalat katanya Aisyah, "Ma baqiya minha illa katifuha." Tidak tersisa kecuali satu sampilnya saja. Faqal maka beliau bersabda, "Baqiya kulluha ghaira katifiha." Semua masih ada, masih sisa kecuali sampil ini. Tidak tersisa dia. Hilang dia. Maknanya kata para ulama, An-Nawawi mengatakan dalam syarahnya rahimahullah, maknanya wa ma'nahu tasaddaqu biha illa katifaha. Mereka mensedekahkan kambing itu kecuali satu sampil. Maka belum mengatakan baqiyat lana fil akhirati illa katifaha. Semuanya akan tersimpan, masih ada, masih sisa untuk kita di kiamat nanti kecuali satu sampil ini, habis, hilang dia. Sehingga yang kamu infakkan fisabilillah itu masih ada, harta kamu yang masih utuh itu harta kamu sesungguhnya, yang kamu simpan, yang kamu makan sirna, hilang. Barakallahu fikum. Ini pandangan Islam yang pertama, ma naqasat sadaqatun min mal. Ibn Abi Dinar sekumpulan dari sinilah para salafun salih rahimahumullah ta'ala jami'an berlomba-lomba di dalam berinfak fi sabilillah. Berlomba-lomba, musabaqah, musara'ah, bergegas, cepat, langsung berlomba dengan yang lainnya untuk infak fi sabilillah. Yang pertama karena mereka tahu itulah harta mereka, tersisa untuk mereka, tidak habis. Barakallahu fikum. Dikisahkan oleh sahabat yang mulia Umar bin Khattab semoga Allah meridainya, mengisahkan suatu kali Rasulullah SAW menganjurkan kami bersedekah. Dia mengajak sedekah. Ya Allah, tasaddaqu, tasaddaqu, tasaddaqu, sedekah, infak, infak, infak, infak. Fawafaqali marum kathir. Pas bertepatan dengan momentum itu, aku punya uang yang cukup banyak. Harta yang cukup banyak. Maka beliau bergumam, hari ini aku akan bisa melampaui bakar Siddiq dalam beramal. Aku akan infakkan separuhnya. Datang kepada beliau Husain, ya Rasulullah, tadi engkau menganjurkan kami berinfak bersedekah. Aku bawa sekarang satra mali, separuh hartaku. Ya. Dia menanyakan, ma baqita li ahlik, apa yang kamu sisakan untuk keluarga kamu. Satul akhar, separuh yang lainnya Rasulullah. Pas ya Allah ikhwan, tahun syar'i, lahan belum dibebaskan, di depan menanti infak yatim begitu. Ya. Ada lagi dibebaskan ini ya. Allahumma yassir. Kemudian insyaallah ikhwan. Pas momentum antum dapat uang banyak, rezeki banyak 100 juta. Diinfakkan berapa? Satroha, separuhnya. Berarti 50 juta. Plus. Tidak lama datang sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq, semoga Allah meridainya, ya Rasulullah, aku infakkan semua harta bendaku lillahi ta'ala wa rasulih. Dibawa semua hartanya, infakku ya Rasulullah, semua hartaku lillahi ta'ala. Ma baqita li ahlik, apa yang kamu sisakan untuk keluarga besar kamu. Dia mengatakan, aku sisakan untuk mereka Allah Jalla wa'ala. Allah yang ngasih rezeki mereka. Tawakal yang sangat tinggi, infak yang sangat besar, yang beliau berikan. Semua hartanya. Ya, kalau pas momentumnya dapat 100 juta, gelondongan semua dikasihkan. Umar mengatakan, semoga Allah meridainya, aku tidak bakal bisa melampaui beliau selamanya. Itu musabaqah, perlombaan, bukan berbangga-bangga dengan apa yang diinfakkan. Perlomba-lomba, sekian. Itu para salaf. Langsung, nggak pakai lama. Dan poin yang berikutnya ya kawan, yang mereka infakkan harta terbaik yang mereka miliki. Kalau dibahasakan orang sekarang ini, siapkan infak terbaikmu. Gitu. Ketika turun Al-Quran, ayat Al-Quran di Ali Imran, Allah mengatakan dalam firman-Nya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sekali-kali kamu tidak akan meraih albir, semua kebajikan. Ada memanakan al-jannah, surga. Sekali-kali kamu tidak akan mampu meraih semua kebajikan, tidak bakal bisa meraih al-jannah, surga. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Di poin yang berikutnya. Hingga kamu menginfakkan dari harta yang paling kamu cintai, yang paling kamu suka. Jadi yang dikasih itu harta yang terbaik, bahkan harta yang sudah enggak mau ditengok lagi, mata kamu sudah merem-merem, infak, sedekah, mata ini merem, enggak mau ngelihat yang satu itu. Artinya apa? Tengok mau lagi. Enggak demikian yang namanya infak. Jadi yang dianjurkan infak dari harta yang paling kamu cintai. Ketika turun ayat ini, Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu anhu bergegas menemui Rasulullah SAW. Beliau menyatakan, saya termasuk sahabat Ansar yang paling banyak hartanya. Harta Ansar, ladang-ladang kurma. Dan harta yang paling aku cintai adalah Bayruha, kebun kurma di sebelah kiblat Masjid Nabawi. Kebun kurmanya banyak buahnya, rindang, ada mata airnya yang segar untuk diminum. Rasulullah SAW biasa memasukinya, betul di bawahnya, meminum ayat seka dari situ. Ketika turun ayat ini, aku langsung menemui beliau, ya Rasulullah, turun ayat ini. Sekali-kali kamu gak bakal menggapai semua kebajikan, menggapai surga, hingga menginfakkan dari apa yang paling kamu cintai. Ya Rasulullah, hartaku yang paling aku cintai, Bayruha. Wa innaha shadaqatun lillahi wa rasulih. Sekarang bayruha shadaqah lillahi tabaraka wa ta'ala. Silakan engkau pandang mau saya kemanakan ladangku ini. Maka beliau mengatakan, bakhin, bakhin, malun rabih, malun rabih, qad sami'tu ma taqul. Bakhin, bakhin, bagus, bagus, bagus. Harta yang menguntungkan, harta yang menguntungkan, malun rabih, harta yang menguntungkan yang labanya banyak. Aku telah mendengar yang kamu ucapkan tadi. Wa ini ara, dan saya berpandangan engkau bagi ladang kamu tadi kepada famili-famili kamu. Rasul sebagai penguasa, sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai penguasa yang punya wewenang untuk mengalokasikan zakat rakyatnya. Saya pandang ladang kamu yang paling kamu suka ini kamu bagi-bagi untuk famili-famili kamu sendiri. Af'al ya Rasulullah. Saya kerjakan ya Rasulullah. Langsung samina wa ta'ala. Dibagi kepada sepupunya ya Rasulullah. Pada abna amami. Syahidnya adalah langsung turun ayat. Mengajukan infak fisabilillah. Infak terhadap yang terbaik. Langsung dipraktekan. Langsung diamalkan. Bairuha. Sarakalillah tabarakat wa ta'ala. Langsung. Langsung. Tapi mengatakan malun rabih, malun rabih, harta yang menguntungkan, harta yang sangat menguntungkan, besar pahalanya, besar keuntungan dan labanya, bukan laba duniawi tapi laba ukhrawi. Infaq fi sabilillah barakallahu fikum. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerlukan infak sedekah para sahabatnya untuk situasi yang begitu genting memerlukan bantuan besar, beliau menyampaikan anjuran kepada para sahabatnya dengan surga sebagai balasan. Beliau mengatakan man jahaza jaisal usrati falahul jannah. Siapa yang mampu mempersiapkan pasukan di masa sulit, surga bagi dia. Namanya jaisul usrah. Pasukan perang yang mau diperangkatkan, tapi kondisinya sulit. Banyak paceklik, tempat yang sangat jauh, butuh dana besar. Siapa yang bisa menyiapkan pasukan ini? Bukan kecil pak, satu pasukan. Perlengkapan, logistik, dan yang lain-lainnya. Besar itu. Falahul jannah, surga bagi dia. Baca Hazahu Uthman. Langsung disiapkan oleh seluruh min Afan, semoga Allah meridainya. Langsung, tidak pergi lama. Man hafara bi'ra rumah, falahul jannah. Siapa yang menggali sumur rumah, surga bagi dia. Sebuah sumur yang airnya banyak, sangat diperlukan oleh kaum muslimin untuk minumnya mereka, tanaman mereka, ternaknya mereka, sangat manfaat. Dalam kondisi ketika itu banyak yang enggak punya kemampuan ekonomi lagi error. Fahabahu Utsman langsung digali oleh Utsman bin Affan semoga Allah meridainya. Kata para sahabat langsung. Gak pakai lama, gerak cepat. Dan yang diberikan infak yang terbaik, harta yang terbaik dari apa yang dia miliki, yang dia punya, yang paling dia cintai, yang terbaik. Karena mereka tahu itulah harta yang sesungguhnya mereka miliki. Yang di rumah yang belum diapa-apain bukan punya dia, itu punya ahli waris. Anda kerja capek suhu segala macam mengumpulkan harta itu untuk orang lain ahli waris. Kamu mati gak bakal dibawa. Ya, dipakan sama siapa? Anak istri. Bukan milik kamu secara pribadi. Yang kamu infakkan itu harta kamu. Ada sebuah hadis yang penting untuk kita jadikan sebagai bahan pemikiran, ya ikhwan. supaya jangan bakhil, supaya gampang berinfak, supaya semangat berinfak, supaya tidak mikir untuk infak. Bleng, bleng, bleng. Di sebuah dalam Sahih Bukhari, dari sahabat Abdul bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada para sahabat yang hadir ketika itu, ayyukum malu warithihi ahabu ilaihi min malih, siapa di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih dia sukai dibandingkan dengan harta sendiri, lebih menyukai harta ahli waris dibanding hartanya sendiri. Ini hartanya, ini punya ahli waris, dia suka yang punya ahli waris, tidak suka harta sendiri. Kalau mereka mengatakan, ya Rasulullah, enggak ada yang demikian. Ma minna ahadun illa maluhu wa habu ilaihi. Tidak ada seorang pun dari kami, melainkan pasti lebih mencintai hartanya sendiri. Tak mungkin mencintai hatinya orang lain. Qala, belum mengatakan dalam sabdanya, fa inna ma lahu ma qaddam wa ma la warithihi ma akhar. Sesungguhnya harta dia, apa yang telah dia persembahkan, yang telah dia gunakan, yang dia pakai. Harta ahli waris yang dia tunda, yang dia simpan, yang belum dia pakai. Itu pandangan Islam. Maka dam, apa yang dia persembahkan, yang dia pakai tergantung. Kalau yang dia keluarkan, dia pakai untuk perkara dosa, kemaksiatan, hal yang menyimpang, naudzubillah, berbuat dosa, itu harta dia, dan harta dia membinasakan dia. Dikarenakan dipakai untuk perkara yang mungkar, perkara dosa, perkara penyimpangan-penyimpangan, atau yang simsal itu. Naudzubillah. Wabalun alaih, hartanya balak bagi dirinya. Atau mungkin dia gunakan untuk perkara yang mubah, perkara yang mubah, gak ada unsur ibadahnya, gak ada unsur dosanya, ubah. Maka ubah saja, sia-sia. Pahala gak dapat, dosa gak dapat, itu aja lewat. Dan yang ketiga, apa yang dia infakkan, dia gunakan untuk infak fisabilillah. Poin-poin tadi, zakat mal, zakat fitrah, nafkah diri sendiri, nafkahi istri, nafkahi anak, nafkahi kerabat yang dia tanggung, fakir miskin, orang yang kaum du'afa yang lemah, para muhtajin yang memerlukan bantuan, anak yatim, fisabilillah, infak yang fisabilillah. Ini yang sisa, ini yang akan terus ada, ini yang nanti berpahala besar bagi pemiliknya. Itulah harta dia yang sesungguhnya. Ya terserah masing-masing kita, senang hartanya apa tidak. Kalau para salaf lebih menyukai hartanya pribadi, makanya mereka infakkan fisabilillah sebanyak mungkin yang mereka mampu, mereka sanggup, berlomba-lomba untuk itu. Dan tidak mikir berapa jumlahnya, separuh, semuanya, fisabilillah, barakallahu fikum. Wa hakadha ikhwanu fiddin azakumullah, yang dilakukan oleh nisa'us salaf, para muslimah di kalangan salafun saleh juga demikian, punya semangat yang sama, berinfak fisabilillah, sedekah fisabilillah, dalam rangka untuk menyelamatkan diri dari neraka. Ketika momentum khutbatul Id, Nabi kita Muhammad SAW mendatangi tempatnya para jamaah wanita. didampingi oleh Bilal bin Rabah, semoga Allah meridainya. Belum memberikan mau'izah kepada mereka, ngasih arahan kepada mereka, dan menganjurkan mereka untuk berinfak dan bersedekah, upaya untuk selamat dari neraka. Mereka langsung melepas perhiasan yang menempel dalam tubuh mereka. Bilal menggelar imamahnya, dibentangkan imamahnya. Ada yang melemparkan cincinnya, ada yang melemparkan gelangnya, ada yang melemparkan anting-antingnya, ada yang melemparkan kalungnya. Langsung itu, di tempat, spontanitas. Dan mereka berlomba-lomba untuk infak di sabilillah, itu para salam. Langsung berlomba-lomba dan dari harta terbaik yang mereka miliki. Wanita yang paling dia suka apa? Perhiasan. Cincin yang dia beli, yang dia pilih, yang dia sukai. Gelang, kalung, anting-anting. Hal yang paling dia sukai. Dilepas sadaqah lillah. Dilepas sadaqah lillah. Dilepas sadaqah lillah. Itu para salaf. Rijalan wa nisa'a. Yang laki-laki, yang wanita punya semangat yang sama untuk ini. Berlomba dalam infak fisabilillah, bergegas dalam infak fisabilillah, dan berinfak dengan yang terbaik. Apa kabar para salaf? Hal yang lain yang juga diperhatikan ya ikhwan, mereka di samping infak sedekah untuk kepentingan pribadi orang yang membutuhkan, mereka juga sangat memperhatikan sadaqat al-jariyah, sedekah-sedekah jariyah, sedekah-sedekah jariyah. Sadaqatun jariyah dimanakan oleh para ulama sadaqah untuk sesuatu yang kemanfaatannya akan terus dipakai, dirasakan oleh kebanyakan kaum muslimin, atau kemanfaatannya dirasakan oleh banyak pihak. Dikatakan jariyatun, dikatakan ajruha jarin, pahala terus mengalir sepanjang hidupnya, bahkan setelah matinya terus mengalir pahalanya ya kawan. Sadaqatun jariyah. Sadaqah membangun masjid jariyah. Sadaqah membasikan lahan untuk dakwah, untuk tarbiyah. Lalu sadaqah membangunnya untuk lembaga tarbiyah, pendidikan-pendidikan Islam ala sunnah. Dan yang lain semisal itu barakallahu fikum, yang kegunaannya untuk banyak pihak, kemanfaatannya dirasakan oleh banyak pihak dan berkesinambungan. Sadaqatul jariyah. Ini mereka utamakan. Hadis yang sangat masyhur di tengah kita thalabul ilm sebagai dalilnya. Dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkannya. Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata al-insan inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathin." Bila seorang insan telah mati, telah wafat, maka terputus daripadanya amal-amal kebajikan dia. Illa min thalathin, kecuali tiga perkara. Sadaqatun jariyah nomor satu, sedekah sedekah yang jariyah, atau ilmu yuntafa'u bih, atau ilmu yang dimanfaatkan. Dan yang ketiga, au wadun salihin yad'ulah, atau anak saleh yang mendoakan kebaikan untuknya. Jariyah, jariyah, jariyah, sedekah jariyah, jariyah. selama digunakan oleh kaum muslimin, perkara yang ma'ruf, perkara yang mubah, maslahat umum, dia mendapatkan pahalanya. Semakin banyak yang menggunakannya, semakin banyak pahalanya. Semakin besar kegunaannya, semakin banyak pahalanya. Dan itu harta dia yang sesungguhnya. Barakallahu fikum. Bangun masjid, sedekah jariah, ikhwan. Bangun ma'had, sedekah jariah. Teruskan lahan, untuk tarbiyah, sedekah jariah. Fisabilillah, sedekah jariah. Membantu thullabul ilm, para pencari ilmu untuk belajar agama, dikasih nafkah, dibiayai supaya mereka belajar agama Allah Jalla wa'ala fisabilillah. Dan mereka punya ilmu, mereka mengamalkannya, mereka mendakwahkannya, kamu tahu pahalanya. Sadaqah jariyah, sadaqah jariyah, barakallahu fikum. Ini para salaf. Kita sebagai seorang muslim, terutamanya punya komitmen Islam dengan bimbingan sunnah, harus meneladani para sahabat Islam dalam semua hal. Amal jasadiyah, badaniyah, amal lafziyah, qauliyah, dan juga amal-amal maliyah, sedekah-sedekah, infak-infak. Barakallahu fikum. Tinggal dikit. Gimana enaknya? Adzan dulu, lanjut. Tahu apa? Gitu ya? Ya, insyaAllah. Adzan dulu. Saya terkan sedikit. Barakallahu fikum. Monggo. Dari barakallahu fikum. Di kalangan para salaf, perlombaan mereka adalah perlombaan dalam amal saleh. Bukan perlombaan untuk mengumpulkan harta benda. Keluh kesah para salaf bukan keluh kesah dikarenakan tidak punya harta, tapi keluh kesah karena tidak bisa beramal kebajikan sebagaimana yang lain, terutama dengan harta benda. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia, sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, belum menceritakan, inna fuqara al-muhajirin atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya orang-orang fakir dari kalangan sahabat muhajirin mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, mereka mengeluhkan. Kalau bayangan kita, fakir miskin datang kepada kita atau kepada seseorang berkeluh kesah, umumnya apa, Ikhwan? Masalah keadaan dia yang miskin, yang fakir, mungkin berharap infak, sedekah, solusi ekonomi barangkali. Tapi harta benda ini berbeda. Para fakir miskin dari sahabat-sahabat muhajir datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, faqalu ya Rasulullah, dhahabal tuthuri biddadil ula wa na'imil muqim. Ya Rasulullah, ahlu tuthur, al-tuthur al-amwal kathirah. Ya Rasulullah, orang-orang yang memiliki harta benda yang banyak itu, yang tajir-tajir melintir itu, yang miliarder, yang jutawan itu, yang hartawan itu, pergi membawa semua tingkatan-tingkatan yang paling tinggi, kenikmatan yang abadi. Irinya bukan hartanya, irinya terkait dengan mereka meraih semua pahala, mereka mengambil dan meraih semua keutamaan, semua tingkatan yang paling tinggi pada agama. Mereka meraih an-ni'imul muqim, nikmat yang abadi surga nanti. Ini yang mereka irikan. Beliau mengatakan, wa madzaka, kenapa kau seperti itu? Qalu, mereka mengatakan, yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasumu, wa yatasaddaquna wa la nasaddaq, wa ya'tiquna wa la na'tiq. Mereka salat sebagaimana kami salat, mereka puasa sebagaimana kami berpuasa, mereka bersedekah, kami enggak bisa bersedekah. Mereka bisa membebaskan budak, kami enggak mampu mengerjakan itu. Kalah dalam bab amal-amal maliyah. Salat semuanya bisa, kaya miskin bisa. Puasa semuanya bisa, kaya miskin bisa. Sedekah yang mampu hanya orang-orang fulus yang punya kaya, yang punya harta. Membebaskan budak, dibeli, dibebaskan, orang fulus yang bisa melakukannya. Yang kaya meraih semua pahala, yang kaya meraih semua tingkatan agama, matabat yang sangat tinggi, tapi gak mampu ya Rasulullah. Dibahasakan wadul-wadul, tapi wadulnya bukan tentang miskinnya mereka, fakirnya mereka, wadulnya kalah amal. Maka beliau mengajarkan kepada mereka sebuah amalan yang dengan amal itu mereka bisa mengejar orang-orang yang mendahului mereka. Dan tidak ada orang yang lebih afdal kecuali bisa beramal sebagaimana amal kalian. Mau ya Rasulullah. Beliau mengatakan tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna dubura kulli salatin 33 marrah. Kalian tasbih, kalian bertahmid, bertakbir setiap 33 kali. Dikasih amal zikir yang dengan itu bisa mengejar pahala orang-orang yang mendahului kalian, menjauh dari yang di belakang kalian. Tidak ada lebih afdal kecuali yang juga mengamalkan apa yang kamu amalkan. Faraja'a fuqara muhajirin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama berselang, mereka orang fakir dari sahabat muhajirin kembali lagi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkeluh kesah lagi. Qalu, mereka mengatakan, ya Rasulullah, sami'a ikhwanuna ahlul amwal bima fa'alna fa'alu mithlah. Ya Rasul, teman-teman kami yang kaya-kaya itu mendengar apa yang kami amalkan, maka mereka juga mengamalkan apa yang kami amalkan. Ya mah zikir-zikir untuk orang, enggak ada zikirnya orang kaya sendiri, zikir orang miskin sendiri, enggak ada. Zikir ya zikir semua orang, ikhwan. Dia mengamalkan juga. Maka beliau mengatakan, dzalika fadlullahi yutihi mayyasha. Itulah fadilah Allah yang Allah berikan kepada hamba yang dikehendaki. Para salaf yang punya harta ya, yang punya harta benda, berlomba-lomba meraih pahala besar dengan amal maliyah, ibadah-ibadah maliyah, berhaji, berumrah, berinfak, meskipun budak, berjihad, yang menggunakan harta benda, menyembelih kurban, memuliakan tamu. Minha yatasaddaqun, mereka bersedekah dan berinfak. Orang kaya semacam inilah yang layak kita iri kepada mereka. Iri dengan mana? Ghibtah. Barakallahu fikum. Kita kepingin kayak mereka, bisa kayak mereka, mengamalkan amalnya mereka, infak kayak mereka, sedekah kayak mereka. Iri kepada mereka. Menggambarkan mereka orang yang paling tinggi martabatnya, sangat mulia martabatnya. Dibahasakan al-ghaniyu syakir, orang kaya bersyukur. Makanya kalau kita nasehatullah bersemangatlah untuk mengalokasikan harta yang kita miliki ini untuk perkara yang khair, perkara yang bagus, dan yang paling penting adalah gunakan untuk infak fisabilillah. Ini harta kita yang sesungguhnya. Ingat baik-baik, infak ini justru membuat barokah harta benda kita, barokah rezekinya kita, ingat tidak bakal berkurang, sebagai bertambah, sebagai berkah insyaallah taala. Rasul menjanjikan sallallahu alaihi wasallam. Iman bidina jazakumullah. Ceramah semacam ini bagi yang sama-sama mukmin, sama-sama saleh, sama-sama alusunnah, sama-sama semangat dalam mengajarkan orang kebajikan, ini dibahasakan ceramah untuk orang kaya, Ustaz. Yang miskin hanya tahu ilmu, hanya tahu teori, lalu kemudian gigi jari. Kenapa? Tidak punya duit. Iya, Ustaz. Yang punya fulus, enak. Kita orang mau infak. Apa yang mau diinfakkan, Ustaz? Kita tidak punya apa-apa. Kita miskin. Kita fakir. Ya, jangan mengatakan taklim orang kaya. Itu fadilahnya orang yang punya kemampuan harta. Kalau mereka bersyukur menggunakan hartanya untuk fisabilillah. Maka untuk menghibur antum sekalian yang miskin-miskin, dan juga miskin. Tapi masalahnya ini juga untuk semua orang ya. Jadi gak ada amal-amal khusus pegangan untuk fakir miskin, tidak ono. Ya yang kaya mengamalkan ya juga gitu loh. Ya akhirnya ya yang kaya yang bersyukur, masya Allah bisa mendapatkan semua pahala. Di sana ada sedekah-sedekah yang lain bighair amwal. Sedekah selain harta benda. Dalam pandangan Islam itu juga dinilai sebagai sebuah sedekah. Barakallahu fikum. Bagi yang miskin, yang fakir-fakir, yang tidak punya kesempatan untuk infak bil mal, ini bisa. Yang kaya-kaya, borong semua. Zahabal duhur, borong semuanya. Yang pertama adalah sadaqatun bil ilmi, wa hadza afdhalu kulli syai. Sedekah dengan ilmu. Ini yang paling afdal dari semua macam sedekah. Dengan ilmu engkau mengajari anak-anak kaum muslimin, pemuda-pemuda kaum muslimin, mengajari muslimin secara umum agama Islam yang benar, bimbingan sunnah yang kamu mampu, yang kamu miliki, yang disebutkan dalam hadis, yang sedekah jariyah tadi, ikhwan, yang terus mengalir pahalanya adalah awa ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan. Itu juga sedekah jariyah. Barakallahu fikum. Dan lebih afdal dikarenakan terkait dengan pemahaman ilmiah, pemahaman sebuah agama. Yang enggak punya harta, jangan kecil hati. Bersemangatlah untuk mengajarkan ilmu, menyampaikan ilmu kepada umat, ikhlaskan niat yang tulus, yang ikhlas, berjuanglah untuk mencerdaskan muslimin bitaufiqillah ta'ala wa ma'unatih, dengan ilmu yang kamu miliki. Nasul ilm, tablighul ilm, menyebarkan ilmu, menyampaikan ilmu, sadaqatun jariyatun ilmu yuntafa'u bihi. Apa yang kedua? Anak soleh. Itu adalah usaha kamu, perjuangan kamu, perjuangan mentarbiyah anak-anak sebagai yang saleh dan salihat, yang dengan itu akan selalu mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Au waladun salihin yad'ula, harus yang saleh, yang enggak saleh enggak bisa. Sedekah jariyah. Kalau enggak berjuang fisabilillah dengan harta, ya berjuang dengan anak-anak. Mereka dididik di tempat sebagai penerus perjuangan membela agama Allah Jalla wa'ala ini. Barakallahu fikum. Ada lagi sadaqatun bil a'mal. Sedekah dengan amal-amal kebajikan yang dinilai sebagai sedekah. yang disebutkan dalam riwayat di atas yang disampaikan dalam taklim, tasbih, takbir, tahmid, salat 33 kali. Zikir ba'da salat itu dinilai sedekah. Ya, jangan saya dilupakan ya, kawan. Juga yang disebutkan dalam riwayat yang lain, sedekah anggota tubuh. Ya, setiap persendian-persendian Bani Adam tiap hari ada sedekahnya. Engkau membantu orang lain mengangkat barang-barang dia, naik ke kendaraannya, sedekah. Engkau membantu dia membawakan barangnya, sedekah. Kalimat yang ma'ruf, sedekah. Amar ma'ruf, sedekah. Nahi munkar, sedekah. Mengganggu. Menyiram gangguan dari dan juga sedekah. Di sebuah dalam ayat yang lain, wajah sumringah berjumpa dengan saudara kamu juga sedekah. Semuanya tercukupi dengan barokat duha, sedekah. Ini namanya sedekatun bil a'mal. Solusi bagi yang miskin, bagi yang fakir, yang tidak mungkin sedekah dengan harta benda, banyak kesempatan untuk mengerjakan amal ibadah, amal kebajikan, yang dinilai sedekah dalam Islam. Barakallahu fikum. Kedengaran sama yang kaya, Ustaz. Ya, ilmu disampaikan, tidak mungkin disembunyikan. Yang kaya tahu dan mengamalkan, itulah fadilah mereka. Bersyukurlah jadi orang kaya bersyukur. Maka berlomba-lomba dan mengejar kebajikan, barakallahu fikum, yang bisa dengan harta, dengan amal, dengan semua yang dia mampu, berlomba-lomba mengejar perkara kebajikan, terutama berlomba-lomba untuk infak fi sabilillah, barakallahu fikum. Kesempatan emas terbuka lebar di dekat kita, tidak jauh-jauh, dekat ada, jauh juga ada. Antum infakkan harta yang terbaik untuk kepentingan fi sabilillah wal ajr minallah. Pahala dari Allah Jalla wa'ala semata. Barakallahu, semoga dikasih keberkahan harta, keberkahan rezeki, keberkahan hidup sebagai sebab mendapatkan tingkatan yang paling tinggi pada agama, dan yang paling penting sebab selamat dari api neraka, dimasukkan dalam surga dengan infak terbaik kita. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang ingin sampaikan pada kesempatan kali ini. Walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup? Tanpa soal ya? Tanpa soal. Jangan dipertanyakan. Bahaya ya. Diamalkan. Barakallahu fikum. Semoga manfaat. Naktafirahuna subhanaka wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.